sehatiku ini menerima kenyataan pahit. Ingin ku kembali merajut cintaku, namun takut dia tak mencintaiku lagi. Takut dia tak mencintai.